memejamkan mata. Yoma, babuai pejamkan mata. Babarinya, koklah dapet kawan sesuai. Babarinya, koklah dapet kawan sesuai. Onda saya, janganlah lupa. Kawan lama, yo malam, yo malam, janganlah lupa jo kawan lama.